bersama pantai, membawa sejuta luka dalam dirimu. Mengapa bunga-bunga berguguran, berbagai aroma kini ku menghilang. Kapankah ia akan mekar dan mekar kembali? Cinta membawa duka. Mengapa samudra cinta?